السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين ينصي حرمتي، kita lanjutkan kajian kitab syarah العقيدة At-Tahawiyah. Dan sampai pada ucapan Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, wa yusamma ahli qiblatina muslimin, atau nusammi, dan masih beliau mewakili ahli sunnah, dan beliau menyatakan kami, maknanya kami ahli sunnah. Wa nusammi ahla qiblatina muslimin mu'minin, dan kami menamakan semua orang-orang yang salat menghadap kiblat kami, kami menamakannya muslimin mu'minin. Madamu bima jaa bihi an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mu'tarifin, selama mereka mengaku atau mengakui semua apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walahu bikulli ma qalahu wa akhbara musaddiqin, dan kepada beliau atas apa yang dikatakannya, atas apa yang dikhabarkannya, mempercayai musaddiqin, maka kami namakan mereka muslimin mu'minin. Demikian ucapan matannya oleh Abu Ja'far Tahawi rahimahullah. Maka dalam syarahnya dikatakan oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa apa yang dikatakan oleh Abu Ja'far adalah mengambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang menyatakan man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fa huwa muslim wa lahu ma lana wa alayhi ma alayna. Siapa yang salat menghadap kiblat kami, yakni salat dengan salat kami, dan menghadap kiblat juga kiblat kami, dan memakan sembelihan kami, maka dia muslim. Lahu ma lana, baginya apa yang bagi kita, dan atasnya apa yang atas kita. Kalimat lahu biasanya apa yang merupakan hak. Kalau yang alaih, apa yang merupakan kewajiban. Maksudnya baginya ada hak seperti hak kita, dan baginya atau atasnya ada kewajiban seperti kewajiban kita. Ini hak dan kewajibannya sama dengan kita kaum muslimin ahli sunnah. Qul inna a'udzubikumullah, dengan hadis ini berkata Abu Ja'far ath-Thahawi, wa nusammi ahla qiblatina muslimin mu'minin, dan kita menamakan mereka-mereka yang salat seperti salat kita dan kiblatnya sama dengan kiblat kita, memakan sembelihan kita, maka mereka adalah muslimin mu'minin. Menunjukkan bahwa dua kalimat tadi sama, muslimin mu'minin. Wa yushiru syaikh rahimahullah, asy-syaikh mengisyaratkan dengan kalimat itu ila anna al-islam wal iman wahid, mengisyaratkan bahwa kata iman dan kata Islam kadang bermakna sama. Atau sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, dua kalimat yang idza iftaraqa ijtama' wa idza ijtama'a iftaraq. Dua kalimat yang kalau bertemu dia berpisah, kalau berpisah dia bertemu. Apa maknanya? Apa maksudnya? Kalau kedua-duanya disebut, biasanya maknanya berbeda. Tapi kalau hanya satu disebut, maka itu mewakili yang lainnya. Ya. Kalau seorang berkata kepada kita, bagikan untuk kaum mukminin, dibagikan kepada siapa? Kepada seluruh kaum muslimin, sama. Ya. Karena disebut satu saja mukminin. Sama ketika kita katakan bagikan buat kaum muslimin, maka bagikan pada kaum muslimin, kaum mukminin semuanya. Ya. Sama, muslimin mewakili mukminin, mukminin mewakili muslimin. Tapi kalau disebut kedua-duanya, dia muslim bukan mukmin. Ah, sekarang ada muslim disebut, mukmin disebut, maka maknanya berbeda. Sebagaimana ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Hujurat, ketika orang-orang dari Arab Badui, Arab gunung menyatakan kami beriman, kami beriman. Apa kata Allah? Qul, katakan wahai Nabi pada mereka, lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakan, kalian belum beriman, kalian baru Islam. Disebut dua-duanya, iman dan Islam. Maka maknanya berbeda. Kalau Islam itu dohir-dohirnya, kalau iman itu apa yang keyakinan dalam hatinya. Kalau masih dohirnya saja, itu muslimin. Tapi kalau sudah membuktikan secara keyakinannya, maka itu adalah mukminin. Kalau sudah masuk dalam hati, maka itu iman. Sehingga dua kalimat ini, kalau disebut sendirian, maknanya sama dengan yang lainnya. Muslimin maknanya juga mukminin, mukminin maknanya juga muslimin. Tetapi kalau disebut berdua-duanya atau bersamaan, maka maknanya berbeda. Idza ijtama'a iftaraq, kalau berkumpul berbeda makna. Kalau berpisah bersatu makna. Barakallahu fikum. Maka kita menamakan ahli qiblatina, kita menamakan orang-orang yang sholatnya seperti kita, kiblatnya juga sama dengan kita, maka kita namakan muslimin ataupun mukminin. Silakan. Mau namakan muslimin, mau namakan mukminin. Ya'ni asyara asy-syaikh rahimahullah bihadzal kalam ila annal islam wal iman wahid, bahwa kata Islam dan kata iman satu makna. Wa annal muslim la yakhruj minal islam, dan juga yang dimaksud oleh Abu Ja'far ath-Thahawi rahimahullah, bahwa seorang muslim enggak akan keluar dari keislamannya hanya dengan dosa-dosa. Malam yastahilhu, selama mereka tidak menghalalkannya. Selama mereka tidak menghalalkannya dengan juhudan. Kata Allah haram, kata saya halal, mau apa? Ini kufur. Tetapi kalau seorang berbuat dosa, maka dikatakan asi. Tetapi tetap kita menamakannya muslimin dan tetap menamakannya mukminin. Mereka mukminin, mereka muslimin. Maka dikatakan dalam hadis tadi dengan dalil atau hujjah, apa yang dikatakan oleh Abu Ja'far ath-Thahawi tadi. Apa itu dalilnya? Dalilnya Nabi menyatakan man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dzabihatana. Siapa yang salat seperti salat kita, menghadap kiblat, kiblatnya kita, dan makan sembelihan kita, maka dia mukmin atau maka dia muslim. Khalifatina azakumullah. Berarti seorang Islam atau seorang Muslim, seorang mukmin gak akan keluar dari keislamannya selama dia masih salla salatana, masih istakbala qiblatana, masih akala dabihatana. Makanya Rasulullah SAW menasehatkan kepada mereka-mereka yang marah kepada penguasanya. Ya Rasulullah, afalanu nabiduhum bisayf? Ya Rasulullah, apa tidak kita lawan saja dengan pedang-pedang kami kalau muncul penguasa yang seperti itu? Kata Nabi, la. Ma aqamu fikumus salah. Jangan. Selama mereka masih menegakkan sholat. Lihat ukurannya. Sholat sholatana. Wastaqbala qiblatana fahuwa muslim. La ma aqamu fikumus salah. Jangan selama mereka menegakkan sholat di tengah kalian. Wa in kana min ahli al-ahwa, maka dikatakan di sini al-murad biqauli ahli qiblatina, golongan kiblat kita, maknanya adalah orang-orang yang mengaku muslim dan masih salat, masih menghadap kiblat kita. Wa in kana min ahli al-ahwa, walaupun dia adalah ahlul ahwa, ahlul bid'ah, kalau dia masih salat menghadap kiblat dan belum terbatalkan dengan kekafiran-kekafiran, maka dikatakan mereka sebagai muslimin. Ahlu sunnah keras terhadap ahlu bidah. Mubtadi' dhal, jangan duduk bersamanya, jangan kamu berbicara dengannya, jangan ikut kajiannya, jangan tengok ketika dia sakit, dan jangan antarkan jenazahnya ketika dia mati. Sekian ucapan keras. Kalau gitu, Ustaz, kita perangi saja. Jangan. Kenapa? Kita penggal saja mereka semua. La. Mereka muslimin. Loh, katanya mereka tidak perlu kita tengok, enggak perlu kita. Berarti mereka bukan muslim. Tidak, kamu salah paham. Ahlus sunnah keras terhadap mereka adalah agar mereka jera dan kembali kepada sunnah, dan agar kaum muslimin selamat dari kesesatan mereka, penyimpangan mereka. Adapun urusan masalah takfir, tidak mesti ahlul bid'ah berarti kafir. Ada yang sudah sampai kepada kekafiran, ada yang belum. Hanya saja kata para ulama bahwa ahlul bid'ah atau kebid'ahan baridul kufur, jembatan kepada kekafiran. Tetapi tidak semuanya sampai kepada kekafiran. Ada yang sudah nyampe kepada kekafiran, ada yang belum, ada yang setengah perjalanan, ada yang sudah sedikit lagi, ada yang masih jauh dari kekufuran. Tetapi jalan mereka menuju kekafiran. Syiah Rafidhah sudah sampai pada kekafiran. Sudah sampai mereka pada kekafiran. Sudah tidak percaya lagi dengan Quran kalian. Sudah tidak percaya lagi dengan Rasulullah SAW. Mereka menyatakan Jibril berkhianat. Harusnya mengirimkan risalah kepada Ali. Kenapa dikirimkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Khonifidina azakumullah. Ini menunjukkan kalau orang-orang Syiah telah kafir karena sudah tidak lagi percaya pada Quran 30 juz. Mereka mengatakan bahwa ada Al-Quran yang lebih lengkap dari itu. Namanya Quran Fatimah. Ada 90 juz, ada 3 kali lipat dari Quran kalian katanya. Khonifidina azakumullah. Dan menyatakan bahwa Quran telah dirubah, telah ditahrif. Ini khonifidina azakumullah menunjukkan bahwa mereka sudah sampai kepada kekafiran. Adapun yang lain, belum tentu. Bahkan Jahmiyah, tokohnya Jahm bin Sofwan dikafirkan oleh para ulama. Tokohnya dikafirkan oleh para ulama. Tetapi mereka-mereka yang merupakan pengikutnya yang menyatakan bahwa asma wa sifat begini dan begitu, bita'wilatin batila, dengan ta'wil-ta'wil batil, Imam Ahmad masih menganggap mereka muslim. Ketika dikatakan perangi, jangan. Dima'ul muslimin, dima'ul muslimin. Darah kaum muslimin, darah kaum muslimin. Khamilina azakumullah. Maka bedakan dua perkara. Perkara hukum secara ilmian dan perkara hukum secara ta'yin. Berbeda. Adapun secara hukman ilmian, para ulama tegas, siapa yang menyatakan Al-Quran makhluk kafir, siapa yang menolak sifat-sifat Allah maka dia kafir, siapa yang menentang sunnah-sunnah Rasulullah SAW maka dia begini dan begitu. Ini adalah hukum secara ilmian. Ketika si fulan melakukan, apakah dia kafir? masih ada kaidah-kaidah para ulama. Pertama, apakah dia jahil atau dia mengerti? Kalau jahil, dimaklumi mereka bodoh. Harus dikasih ilmu. Imma jahilun fayu'allam. Wa imma, bisa jadi pula dia dalam keadaan mukrahun, terpaksa. Maka ini juga dimaklumi. Ini namanya mawani'. Dan juga apakah sudah dijelas atau diketahui bahwa dia menentang secara juhudan atau muta'awwilan. Kalau saya tidak percaya pada Quran, kafir dia. Saya tidak percaya apa kata Allah, apa kata Rasul, saya tidak percaya. Maka dia kafir. Tetapi kebanyakan mereka tidak begitu. Kebanyakan mereka, saya percaya pada Quran dan Sunnah. Saya percaya dengan ayat ini. Tapi maksudnya tangan itu bukan tangan begini. Nah lihat, ini yang merepotkan para ulama. Para ulama menyikapi mereka dengan keras, tetapi mereka tidak mengkafirkan. Kenapa? Masih muta'awwilan bita'wilatin batilah. Maka cukup disebut dengan ahlul ahwa, ahlul bid'ah, ahlul dalal, dan seterusnya. Tetapi dikatakan kafir, tidak. Ikhwan fillah na'azakumullah. Bedakan antara keduanya, insyaAllah kita selamat. Maka dikatakan mereka ahlu qiblatina. Mereka masih muslimin karena mereka sholat dengan sholat kita. Mereka menghadap kiblat juga kiblat kita. Maka mereka muslimin wa in kana min ahlil ahwa, walaupun mereka pengekor hawa nafsu, au min ahlil ma'asi, atau mereka ahli maksiat. Ma lam yukadzdzib bi syai'in mimma ja'a bihir rasul, selama mereka tidak mendustakan apa yang dibawa oleh para rasul. Selama mereka tidak mendustakan apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa sayatil kalam ala hadainil ma'nayain, dan akan datang nanti insyaallah penjelasan lebih rinci tentang dua makna tadi. Yang pertama, masalah la nukaffir ahadan min ahli al-qiblah bidanbin ma lam yastahilhu. Yang pertama masalah takfir, akan dibahas nanti dalam bab khusus ketika Abu Ja'far Thahawi berkata la nukaffir ahadan min ahli al-qiblah bidanbin malam yastahilhu. Kami ahlu sunnah tidak mengkafirkan seorang pun dari kalangan ahlul qiblah yang masih salat menghadap kiblat kita. Tidak mengkafirkan mereka dengan dosa-dosa selama mereka tidak menghalalkannya. Wa inda qawlihi, dan juga akan dibahas makna yang kedua tentang Islam dan iman adalah satu. Ketika beliau berkata, ini Abu Ja'far Thahawi al-Musannif, ketika berkata wal islamu wal iman wahid wa ahluhu fi aslihi sawa, yang namanya iman atau Islam, yang namanya mukminin dan muslimin sama. Wa ahluhu, ahlunya ini orang-orangnya, muslimin atau mukminin, fi aslihi wahid, pada asalnya mereka itu satu, kewajibannya sama, haknya pun sama. Hakul muslim alal muslim sittun, diberikan pada siapa? Muslimin mukminin. Enam. Qul inna a'udzukumullah. Ini adalah apa yang akan dibahas nanti secara rinci oleh beliau pada babnya bi'idznillah taala. Maka sepintas kita mendapatkan dari Abu Ja'far Thahawi rahimahullah faedah ilmu bahwasanya yang namanya Islam dengan iman seringkali kalau disebutkan sendirian maknanya sama. Ketika Nabi menyatakan fahuwa muslim dalam hadis ini, maka maknanya juga mukmin. Maka dia mukmin. Demikian pula sebaliknya, ketika dikatakan muslim mukminin, maka maknanya juga muslimin. Kecuali kalau disebut dua-duanya dan dibedakan dalam siyaqul kalam, dibedakan dalam konteks kalimatnya, seperti engkau belum masuk Islam, engkau belum beriman, engkau baru masuk Islam. Berarti beda maknanya. Islam yang zahirnya dengan iman yang di hatinya. Walanaqudu fillahi walanumari fi dinillah, dan kita tidak masuk dengan kebodohan tentang Allah Subhanahu wa taala. Kalimat khaud itu artinya masuk tanpa ilmu. Masuk dengan tanpa melihat, meraba-raba dengan kebodohan. Maka berbicara tentang Allah jangan dengan sembrono, jangan dengan sembarangan, jangan mengira-ngira, meraba-raba, tidak bisa. Berbicara tentang Allah harus dengan ilmu, dengan apa kata Allah, apa kata Rasul, dengan ayat dan hadis-hadis sahih. Ini makna ucapan beliau. Kami ahlu sunnah, la nakhudu fillah. Kami enggak masuk dalam pembicaraan tentang Allah tanpa ilmu. Wala numari fi dinillah, dan kami tidak memperdebatkan, tidak berbantah-bantahan dalam masalah agama Allah. Ini ucapan al-matan, sahibul matan, yaitu ucapan Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Kita lihat ucapan syarahnya dari Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Yushir al-Syeikh, bahwa Syeikh al-Musannif Abu Ja'far At-Tahawi mengisyaratkan ila al-kaf min kalam al-mutakallimin al-batil. Beliau mengisyaratkan bahwa hendaklah kita ahlu sunnah diam, tidak terbawa dengan ucapan-ucapan para ahli kalam, ucapan-ucapan filsafat, ucapan-ucapan mereka-mereka yang berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Al-kaf, kita tahan diri, tahan lisan. Wa dham'al ilmihim fa innahum yatakallamuna fil ilahi bighairi ilmin. Dan juga dicelanya mereka-mereka ahlul kalam, ahli filsafat yang berbicara tentang Allah tanpa dalil. Fa innahum yatakallamuna fil ilahi bighairi ilmin, karena mereka berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Wa ghayr sultanin atahum, dan tanpa bukti-bukti yang datang pada mereka. Apa kata Allah? In yattabi'una illa dhann wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Mereka tidak lain kecuali mengikuti prasangka dan apa yang dimaukan oleh hawa nafsu, padahal telah datang kepada mereka al-huda. Telah datang al-huda, telah datang bimbingan Allah dalam Al-Quran, telah datang dalil-dalil, nas-nas sharih yang sangat jelas, sharihah, yaitu dalam Quran dan juga dalam hadis-hadis yang sahih. Kenapa? Telah datang petunjuk, kita masih meraba-raba. Mungkin begini, mungkin begitu. Bisa-bisa jadi zat Allah itu seperti ini. Mungkin dimensi Allah, dimensi yang tak terhingga. Mungkin begini. Jangan bicara dimensi. Urusan itu urusan kalian, urusan dunia. Jangan Allah subhanahu wa ta'ala diukur dengan hukum-hukum dunia kalian. Bukankah yang namanya makhluk itu benda memiliki masa dan menempati ruang? Maka Allah karena bukan makhluk, maka tidak memiliki masa, tidak memiliki ruang, dan seterusnya, dan seterusnya. Sudahlah. Kalian berbicara apa? Hukum kalian itu hukum makhluk. Terapkan pada makhluk. Jangan diterapkan tentang Allah subhanahu wa ta'ala yang laisa kamitslihi syai', yang Allah tidak serupa dengan apapun. Maka jangan kalian berbicara tentang Allah kecuali dengan ilmu, dengan apa kata Allah, apa kata Rasul. Selanjutnya berkata Ibn Abdul Aziz rahimahullah, bahwa mereka tidak lain kecuali mengikuti prasangka, kira-kira, tebak-tebakan, dan juga hawa nafsu yang ada pada mereka. Wa an Abu Hanifah rahimahullah, diriwayatkan dari Abu Hanifah rahimahullah, annahu qala, bahwa beliau berkata, la yanbaghi li ahadin an yantiq fi dhatillahi bi syai'in bal yasifuhu bima wasafa bihi nafsuh, yasifuhu bima wasafa bihi nafsuh. Wa qala ba'dhum, al-haq subhanahu wa ta'ala yaqul, man alzamtuhu al-qiyam ma asma'i wa sifati alzamtuhu al-adaba, wa man kashafa lahu haqiqata dhati alzamtuhu al-atab, fakhtari al-adab aw al-atab. Khana bin a'azakumullah, diriwayatkan oleh beliau ucapan Abu Hanifah, karena beliau madhabnya Hanafi, termasuk tokoh-tokoh besar dari pengikutnya Abu Hanifah, maka menukil ucapan Abu Hanifah bahwa Abu Hanifah An-Nu'man rahimahullah menyatakan, la yanbaghi, tidak sepantasnya bagi seorang pun untuk yantiq, untuk berbicara tentang Allah dengan sesuatu apapun kecuali dengan sesuatu yang Allah sifatkan sendiri dirinya, dan apa yang tentunya disifatkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qana bin na'azakumullah, lihat ucapan Abu Hanifah dan ucapan mereka pengikut-pengikutnya dari para tokoh-tokoh Ahnaf rahimahumullah ya ghafarallahu lahum. Mereka semua menyatakan bahwa tidak sebatasnya seorang berbicara tentang Allah tanpa ilmu. La yanbaghi li ahadin an yantiq billah illa bi syai'in wasafahu Allah nafsah, kecuali dengan sesuatu yang Allah sifatkan dirinya dengannya. Qala ba'dhum, sebagian yang lain berkata, al-haq Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, man alzantul qiyama asma'i, siapa yang aku jadikan dia tegak berpegang dengan nama-namaku dan sifat-sifatku, maka aku ikatkan dengannya adab, adab yang baik. Dan siapa yang kasyafalahu haqiqata dzati alzamtuhul 'ataf, dan siapa yang berupaya untuk mencari hakikat-hakikat tentang zatku, maka aku akan ikatkan kepadanya kesulitan. Silakan pilih, mau adab atau 'ataf, mau adab atau kesulitan. Fani na'azakumullah. Wayashhad li hadza, dan juga membuktikan hal ini, annahu subhanahu wa ta'ala lamma kashafa lil jabal 'an dhatihi sakha al jabal wa tadakdak. Sebagai bukti, Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyingkapkan dirinya atau menunjukkan dirinya kepada gunung, falamma tajalla lil jabal ja'alahu dakka, ketika Allah menampakkan dirinya pada gunung, maka gunung itu hancur luluh. Tadakdaka, runtuh, hancur. Walam yasbut ala azamatidzat, tidak bisa kokoh gunung itu ketika menghadapi Allah dengan zatnya. Qala Syibili, al-inbisat bil qawli ma'al haqqi tarkul adab. Berpanjang lebar dalam ucapan tentang al-haq itu menunjukkan kalau dia tidak beradab, tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya berpanjang lebar? Membahas kaifiyah, kayak apa tangannya, kayak apa dengkulnya, kayak apa begini, kayak apa. Qanifirina'azakumullah, siapa yang berpanjang lebar dalam masalah sifat-sifat Allah, orang itu tidak berakhlak, tidak beradab. Seharusnya seorang yang beradab dan berakhlak, dia kenal Allah dan kenal dirinya. Kenal Allah bahwa Allah laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan apapun, al-ghaib. Dan kenal dirinya bahwa dirinya adalah makhluk yang lemah, yang tidak bisa mengetahui tentang Allah kecuali kalau diberitahu oleh Allah. Ini harus diakui, ini adab namanya. Adab adalah dia menyadari bahwa saya enggak akan tahu Allah kecuali kalau dikasih tahu oleh Allah. Kecuali kalau dikasih tahu oleh yang diutus oleh Allah, itu Rasulullah SAW. Maka orang itu akan sadar bahwa apa yang dikatakan oleh Allah itu saya tahu, dan apa yang tidak dikatakan oleh Allah saya enggak mungkin tahu. Ini yang namanya seorang yang sadar siapa dirinya, makhluk hamba Allah yang lemah. Maka dia akan membaca Al-Quran dan mengatakan amanna bihi kullun min 'indi rabbina, kami beriman dengannya karena ini dari Allah. Wa huwa as-sami'ul 'alim, Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Kami beriman dengannya. Saya percaya kalau Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat. Karena ini min 'indi rabbina. Dikatakan yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Kami beriman bahwa tangan Allah di atas tangan mereka karena ini dari Allah. Enak kan? Ahlus sunnah mengajarkan sesuatu yang sangat mudah dipaham, mudah diterima. Adapun ahli kalam mengajarkan sesuatu yang membuat orang gila, stres. Kenapa sulit dipahami? Ini adalah begini, ini adalah begitu, dimensi sekian, dimensi sekian, dihitung dimensi malaikat. Habis itu menghitung pula dimensi Allah dan menyatakan tidak mungkin, terlalu tinggi dimensinya. Maka dikasih tanda begini, es yang tidur, yang artinya sudah terlalu tinggi. Qanibina azakumullah. Ini membuat stres orang, membuat orang bingung. Tapi agama tidak mengajarkan demikian. apa yang dikatakan oleh Allah, percayai. Apa dikhabarkan oleh Nabi, imani, selesai. Kayak apa itu? Jangan tanya. Yang pasti tidak mungkin sama dengan makhluk, karena ayatnya menyatakan laisa kamitslihi syai. Tangan Allah di atas langsung. Gimana itu? Mungkin begini ya, mungkin begitu loh. Ini yang kata beliau tadi dikatakan akan membuat dia bingung dan akan membuat dia stres, bahkan dikatakan tidak beradab, tidak punya akhlak. Sudahlah, akui bahwa kita enggak tahu tentang Allah. Kecuali kalau Allah beritahu. Sekarang Allah beritahu, yadullahi fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, maka kita menyatakan amanna bihi kullun min indi rabbina, kami beriman dengan berita ini karena beritanya dari Allah bahwa tangan Allah di atas tangan mereka. Kayak apa? Tidak tahu, karena tidak diberitahu. Enak apa? Taib. Dan jangan digambarkan seperti makhluk, karena Allah menyatakan laisa kamitslihi syai', tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Khamidin a'azakumullah. Maka dikatakan selanjutnya, wala numari fi dinillah, jangan berdebat, berbantah-bantahan dalam agama Allah. Ini ucapan Allah, ini ucapan Rasul. Siapa yang mukmin imanilah, siapa yang tidak mau beriman berarti dia orang yang tidak beriman. Selesai. Percaya atau tidak, hanya dua, percaya atau tidak. Ini ucapan Allah, percaya, percaya, mukmin. Ini ucapan Allah, percaya, enggak percaya, kafir. Kan selesai. Begitu gampangnya, mudah. Kenapa diperdebatkan? Ayo kita perdebatkan, benar atau salah. Itu namanya kamu masih ragu. Kalau kami sudah yakin ini hak, sudah yakin apa yang dikatakan oleh Allah, pasti, pasti, pasti benar. Enggak ada keraguan. La raiba fihi, wala syakka fihi, wala miryata fihi. Enggak ada keraguan, enggak ada kebimbangan, enggak ada syak di dalamnya. Semuanya kepastian. Maka ikhwan fillah na'udzubillah, enggak perlu kita berdebat bantah-bantahan. Imam Malik rahimahullah ketika diajak berdebat, apa jawabnya? Ketika dipanggil seorang, ta'ali ilal hanut, marilah ke warung itu. Kita berargumen. Uhajuk, aku akan menyampaikan hujahku kepadamu, dan engkau sampaikan hujahmu kepadaku. Mana yang lebih kuat hujahnya? Jawaban Imam Malik, kalau aku kalah debat, bagaimana? Kok ikut aku? Kalau aku ikut kamu, ternyata kita berdua kalah debat dengan orang ketiga, bagaimana? Kita ikut dia. Kata Imam Malik, kasihan. Berarti engkau masih berpindah-pindah. Berarti engkau belum mendapatkan agamamu. Cari sendiri. Aku sudah mendapatkan agamaku. Yaitu apa kata Allah, apa kata Rasul? Aku sudah mendapatkan agamaku. Wa laisa ad-dinu liman ghalab. Ini kalimat terakhirnya, kalimat emas dari beliau. Wa laisa ad-din liman ghalab. Agama ini bukan milik pemenang debat. Agama ini bukan milik pemenang debat. Kalau ada dua orang debat, dia yang menang, apa berarti dia yang benar? Belum tentu. Kalau berdebat dua golongan ini, dua pemahaman, yang ini kalah, apakah berarti dia salah? Belum tentu juga. Ada ahlul jahli, ahlul balali, tetapi pintar ngomong. Sebaliknya ada ahlul haq, yang berada di atas kebenaran, tapi gak bisa untuk berargumen. Ketika berdebat kalah. Dan pernah terjadi seperti itu. Sama kiainya dipanggil, hah, sini kita debat. Beliau ini berani. Pikir hujahnya kuat sekali, gak akan kalah. Begitu dia sampaikan dalilnya, hadis sahih, kullu bid'atin dhalalah. Kata si kiai tadi, coba i'rabkan. Kullu itu apa? Dia enggak ahli dalam bidang bahasa Arab. Anu diketahui oleh hadirin dan dianggap kalah. Kenapa? Bagaimana kamu bukan dalil, kamu sendiri enggak mengerti bahasa Arab dan enggak mengerti maknanya? Coba i'rabkan. Qul inna a'udzubikumullah. Ya Allah, sudah di'rabkan, habis itu kulunya kulu apa? Emang ada berapa macam kulu? Bingung dia. Qul inna a'udzubikumullah, kalah. Dianggap kalah. Dan akhirnya dianggap yang benar adalah ini. Kesalahan pertamanya adalah mau diajak debat. Padahal laisa dinu liman ghalab, agama ini bukan milik pemenang debat. Ngapain kita berdebat? Inilah Quran, sama dengan Quran kalian, baca sendiri. Ini hadis sama dengan hadis yang ada pada kalian, baca sendiri dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, silakan. Kamu mau ngikut alhamdulillah, kamu enggak ngikut urusan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata mereka, kata para ulama seperti Syekh Al-Albani, ilqi kalimatak wamshi. Ilqi kalimatak wamshi. Sampaikan kalimatmu, jalan. Enggak perlu maksa-maksa mereka. Ini dalilnya, qala Allah taala. Ini dalilnya, qala Rasulullah SAW dalam hadis sahih muttafaqun alaih. Ini ucapan para ulama. Ambil. Selesai, jalan kamu. Mereka mau ngikut alhamdulillah, enggak mau juga enggak apa-apa. Wa ma alaina illa al-balagh. Tidaklah atas kita kecuali penyampaian. Penyampaian yang jelas, balagul mubin. Balag al-mubin. Paham? Paham. Selesai. Kalau belum paham terangkan lagi sampai paham. Setelah paham, selesai. Alhamdulillah kalau mereka mau ngikut. Tetapi ahlul hawa seringkali enggak mau ngikut. Iya benar sih benar, tapi enggak bisa kita pakai. Loh, benar sih benar tapi enggak bisa dipakai. Itu maksudnya apa? Iya benar sih benar tapi salah. Kenapa? Kehabisan akal, kehabisan dalil, kalah mereka. Tetapi ahlul hawa selalu memutarbalikkan kebenaran. Memang hadisnya sahih, tetapi itu kan zaman dulu, zaman sekarang berbeda. Ya hadisnya sahih, tetapi kan bukankah kita tidak mesti menyampaikan ini kepada semua orang, orang-orang tertentu saja. Alasan-alasan yang dibuat oleh mereka. Walanumari fi dinillah. Maka kita tidak berdebat dalam masalah agama Allah. Ma'nahu, makna ini maksud oleh beliau, la nukhasim ahlal haqqi bi ilqa'i syubuhati ahlil ahwa 'alaihim. Jangan kita memperdebatkan ahlul haq, membantah ahlul haq dengan syubuhat-syubuhat dari kalangan ahlul ahwa, dengan syubuhat-syubuhat yang biasa disebarkan oleh ahlul dalal, ahlul bid'ah. Yani tamasyian limtiraihim wa mailihim, altimasan limtiraihim wa mailihim, liannahu fi ma'na ad-du'a ila al-batil wa talbis al-haq wa ifsad dinillah. Iltimasan dalam mereka mencari, barangkali saja ada yang benar dari mereka. Atau imtiraihim, limtiraihim wa mailihim, karena mereka merasa cenderung, hatinya merasa ada kecenderungan pada mereka, kayaknya benar. Terus kamu bawa syubhatnya, disampaikan kepada ahli sunnah, mereka tuh punya dalil loh, ini dalilnya, padahal syubhat. Mereka tuh punya hujah loh, ini hujahnya. Apa maksudnya? Kamu ini sebagai apa? Kamu mau tadi ondol, onda, saya ahli sunnah bersama kalian. Terus kenapa? Memperdebatkan syubhat-syubhat mereka dan menyebarkannya di kalangan ahli sunnah. Dan menantang gurumu dengan bahasa seakan-akan bertanya, Ustaz, mereka itu alasannya begini, alasan begitu. Dibantu oleh gurunya, baca alasan kedua. Mereka juga beralasan begini. Akhirnya, kamu yang berdebat dengan gurumu. Mereka malah tidak menghadiri, malah mereka tidak tahu. Qanifidina azakumullah. Ini penyakit. Penyakit mereka-mereka yang di hatinya ada kecenderungan kepada ahlul bid'ah. Dan biasanya akibat dia bergaul bebas. Akibat pergaulan bebas. Pergaulan bebas yang lebih berbahaya dari pergaulan bebas yang muda-mudi. Maksudnya lebih berbahaya? Iya. Itu pol-polnya zina. Dan itu dosa besar. Sedangkan ini kebid'ahan. Kata para ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa kebid'ahan lebih jelek daripada kemaksiatan. Ahabba ila iblis, lebih disukai oleh iblis daripada kemaksiatan. Maka kalau dia bergaul bebas dengan ahlul dalal, maka dia sesat. Wallah, mengerikan sekali. Imma jadi Jahmi, jadi Syi'i Rafidhi, jadi Qadari, jadi Sufi Khabith, jadi na'udzubillah. Sesat. Sesat dengan maksiat. Mana yang lebih mengerikan? Mana yang lebih berbahaya? Khonibidina azakumullah. Maka la numari fi dinillah. Jangan memperdebatkan agama Allah. Jangan memperdebatkan apa yang hak dalam Quran dan sunnah. Jangan diperdebatkan. Ini adalah kepastian yang benar dalam Quran dan sunnah. Dan apa yang dijalani oleh salaf, ini pasti. karena Allah memuji para salaf dengan radhiyallahu anhum wa radhuan. Dan Allah tidak memuji kalian, tidak memuji kita, kecuali memuji tabi'ina lahum bi ihsan, yang mengikuti mereka dengan baik. Maka kalau kita tidak mengikuti mereka dengan baik, dari mana kita dapat keridhaan Allah? Kalau kita ingin mendapatkan keridhaan Allah, maka jadilah kita tabi'ina lahum bi ihsan, yang mengikuti mereka dengan baik. Allah menyatakan sabiqun al-awwalin as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah. Maka ikhwan bin a'azakumullah, yang ditayin oleh Allah bahwa Allah ridha pada mereka muhajirin dan ansar. Adapun kita tidak disebut secara ta'yin, tetapi secara sifat, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan. Kalau kita mengikuti mereka dengan ihsan, dengan baik, maka insyaAllah termasuk dalam radhiyallahu anhum wa radu'an. Kalau kita tidak ikut mereka dengan baik, malah memahami sendiri dengan hawa nafsu, maka jangan harap mendapatkan keridhaan dari Allah SWT. Karena Allah tidak sebutkan tentang mereka, Allah sebutkan tentang orang yang tabi'ina lahum bi ihsan. Maka enggak perlu diperdebatkan lagi. Apalagi yang mau diperdebatkan? Kepastian sudah ada. Qala Allah, qala Rasul. Kepastian maknanya sudah ada. Yaitu ucapan salam, ucapan para sahabat dan pengikut mereka dari para tabi'in. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, dikatakan la numari fi dinillah. Jangan kita memperdebatkan agama Allah Subhanahu wa taala, dan jangan berani-berani mendengarkan syubhat-syubhat ahli dalal, kemudian dibenturkan dengan sunnah, dibenturkan dengan qala Allah. Nah, yang akibatnya adalah akan terjadi kesesatan dan penyimpangan. Walanujadil fil Qur'an, dan jangan pula memperdebatkan Al-Qur'an. Wa nashhad annahu kalamu rabbil alamin, dan kita harus mempersaksikan bahwa Quran adalah ucapan Rabbul Alamin, ucapan Allah Rabbul Alamin. Nazala bihi ruhul amin, yang diturunkan oleh ruhul amin Jibril alaihi salam. Fa'allamahu sayyidul mursalin Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang kemudian diajarkan oleh Jibril ruhul amin kepada sayyidul mursalin, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa huwa kalamullah ta'ala, dan itu merupakan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. La yusawihi syai'un min kalamil makhluqin, dan enggak akan bisa menyamai ucapan siapapun dari ucapan-ucapan makhluk. Wa la naqulu bi khalqihi, dan kita tidak mengatakan bahwa Quran itu makhluk. Wala nukhalif jama'atul muslimin, dan kita tidak menyelisihi jamaah kaum muslimin. Lihat, masalah Al-Quran kalamullah tidak berbeda madhab Hanafi, madhab Syafi'i, madhab Hambali ataupun Maliki. Mereka semua sama menyatakan Al-Quran ucapan Allah, yang maknanya mereka semua dari madhab apapun dari ahlus sunnah mengimani bahwa Allah memiliki sifat kalam. Allah memiliki sifat berbicara, mengucapkan. Dan Allah berkata, mengajak bicara Musa, dan mengajak bicara Jibril, dan mengajak bicara kepada malaikat-malaikatnya, dan menyampaikan atau memerintahkan untuk menyampaikan ucapannya kepada Rasulullah SAW. Maka apa yang disampaikan oleh Jibril adalah ucapan Allah. Yang dibaca oleh Rasulullah SAW adalah ucapan Allah. Yang dibaca oleh kaum muslimin di mimbar-mimbar atau dibaca oleh para imam-imam di masjid-masjid, semuanya ucapan Allah. Si fulan membaca ucapan Allah, khatib itu membaca ucapan Allah, menyampaikan ucapan Allah, dan juga Rasulullah SAW menyampaikan ucapan Allah. Atamna'uni an uballigha kalam rabbi, kata Nabi SAW dalam riwayat yang sahih. Atamna'uni an uballigha kalam rabbi, apakah kalian menghalangi aku untuk menyampaikan ucapan Rabbku? Lihat, apakah kalian menghalangi aku untuk menyampaikan ucapan Rabbku? Maka dikatakan la naqulu bi khalqihi, bahwa kami ahli sunnah tidak mengatakan bahwa Quran makhluk. wala nukhalif jama'atan muslimin, dan kita tidak menyelisihi jamaah kaum muslimin. Demikian disebutkan dalam matannya. Dalam syarahnya insyaallah akan kita bahas pada kajian mendatang bi'idznillah ta'ala. Wa nasallu taufiq wal afiyah wa nasallu hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.